Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan daras pelajaran kita, mengambil faedah dari pembahasan Kutaib Al-Wajibat, beberapa hal yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang akan disampaikan dalam kitab ini semuanya adalah perkara-perkara yang mendasar, perkara-perkara yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dinul Islam, yang sesungguhnya dari awal kitab sampai akhir kitab ini adalah penjabaran dari syahadat la ilaha illallah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah melewati beberapa pembahasan dari kitab ini. Yang pertama sekali beliau bawakan, kita diajak untuk mengenal sekilas tentang pentingnya al-usul ats-tsalatsah, pentingnya tentang tiga perkara yang sangat prinsip, dan dikatakan sangat prinsip karena perkara ini sangat menentukan nasib manusia, baik dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan di akhiratnya, yaitu apa yang akan ditanyakan oleh kedua malaikat tentang man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Kemudian pada bab yang kedua, beliau telah menjelaskan tentang dua kaidah, asluddin wa kaidatu, yaitu kaidah yang penting sekali untuk difahami. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada bab yang kedua beliau menerangkan tentang dua kaidah, yang dua kaidah ini sesungguhnya penjabaran dari la ilaha dan ilallah. Kemudian pada bab yang ketiga beliau menerangkan tentang syurutu la ilaha illallah wa adillatu, tentang syarat-syarat la ilaha illallah wa adillatuha dan dalil-dalilnya. Dan tentu ini juga menerangkan tentang penjelasan yang sangat gamblang apa yang harus dilakukan oleh orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan setelah kita menyelesaikan tentang syurutu la ilaha illallah, kita masuk pada perkara yang sangat penting juga yang harus diketahui setiap kita dan dikhawatirkan, yaitu tentang nawaqidul Islam, tentang pembatal-pembatal Islam. Dan telah kita sampaikan mukadimah singkat tentang pentingnya kita mengenal tentang pembatal-pembatal Islam ini, dan hendaknya setiap kita sangat mengkhawatirkan diri kita terjerumus dalam hal-hal tersebut. Sehingga di antara tujuan prinsip kita mengenal tentang nawaqidul Islam, ikhwani fillah, yang pertama bukan dalam rangka kita pandai untuk mengkafirkan orang lain, karena ini perkara sangat besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, barang siapa yang dia mengatakan kepada saudaranya ya kafir dan ternyata dia tidak kafir, maka sungguh kalimat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Yang kedua, tujuan kita mempelajari nawaqidul Islam dalam rangka untuk kita sangat berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam perkara-perkara ini, dan sangat lebih penting lagi kita terdorong untuk mempelajari, ikhwan, apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan syubhat, penuh dengan fitnah-fitnah yang sangat menjadi jalan atau yang menjadi sebab sangat gampangnya manusia tergelincir kepada pembatal-pembatal Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang fitnah-fitnah yang sangat dahsyat ini, seperti di antaranya hadis yang insyaallah sering Anda dengar, kita dengar, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir udan-udan. Fitnah itu akan selalu mendatangi hati manusia, dan datangnya fitnah kepada hati manusia itu bagaikan anyaman tikar, yang anyaman tikar itu selembar demi selembar sampai kemudian terwujud hamparan tikar. Fitnah itu akan datang pula satu persatu sampai hati manusia tertutup dengan fitnah. Seandainya hati itu kemudian selalu merespon fitnah, maka kata Nabi SAW, dengan datangnya fitnah-fitnah ini hati manusia menjadi dua. Fa'ayyu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Apabila hati itu setiap datang fitnah kemudian dia serap, dia interaksi dengan fitnah, dia terfitnah dengan fitnah yang datang, maka di hatinya akan dititik dengan satu titik hitam. Dan apabila kemudian dengan fitnah itu ternyata hati itu menolak, wa ayyu qalbin ankaraha, dan apabila itu tuh dia menolak fitnah yang datang, nukitat fihi nuktatun bayda, akan dititik dengan titik putih. Hatta yasirul qalbu, hatta yasiral qalbu, sehingga hati itu menjadi dua qalbain. Qalbun abyad, hati yang putih, hati yang bersih. La tadurruhu al fitnatu madamati samawatu wal ardu. Hati yang seperti ini, maka fitnah-fitnah yang datang setiap hari dan bahkan setiap saat tidak akan membahayakan sedikit pun bagi orang tersebut, karena fitnah itu selalu dia tolak. Dia tidak merespon datangnya fitnah-fitnah tersebut. Sepanjang waktu tegaknya langit dan bumi, fitnah-fitnah ini tidak membahayakan dirinya. Dengan sebab apa, ikhwan? Dengan sebab apa tadi? Karena hati dia selalu menolak datangnya fitnah. Akan tapi hati yang kemudian maftun, hati yang terfitnah, menjadi hati yang qalbun aswadun, menjadi hati yang hitam, pekat. Kalquzi mujahiyan, yang keadaannya seperti gelas yang terbalik. Gelas yang terbalik, gelas seperti ini, apabila Anda balik, maka di balik gelas itu ada bokongannya gelas. Pantatnya atau bokongan gelas ini apabila tidak pernah dibersihkan, maka akan Anda lihat ada kerak yang sangat tebal. Kerak inilah yang menjadi penghalang sinar yang datang, sehingga apabila Anda sinar, maka sinar itu tidak akan tembus. Hati yang hitam pekat seperti itu, cahaya hidayah telah tidak berguna lagi dan tidak bisa ditembus lagi oleh cahaya hidayah, sehingga berapapun nasihat agama disampaikan dan siapapun yang menyampaikan nasihat agama, hati yang telah seperti ini maka tidak akan bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi hati yang telah terbalik seperti itu. Kalquzi mujahiyan. Lalu Rasulullah SAW menerangkan tentang hati yang seperti ini bagaimana keadaannya, ikhwan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawahu. Hati yang demikian, yang pertama, dia tidak lagi mengenal yang ma'ruf itu ma'ruf, tidak lagi mengingkari yang mungkar itu mungkar. Dia tidak memiliki semangat melakukan yang ma'ruf, dan tidak memiliki kebencian untuk mengingkari yang mungkar. Bahkan terkadang dia telah terbalik pandangannya. Bisa jadi yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Saya tanya ikhwan, ada enggak di zaman sekarang ini ikhwan, orang yang mereka berpendapat tauhid itu menjadi syirik dan syirik itu menjadi tauhid? Ada enggak? Banyak, sangat banyak. Contoh, orang-orang yang mereka sangat gencar beragama dengan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dan ingin menjauhkan sejauh-jauhnya agama dari campur tangan hawa nafsu manusia, sehingga betul-betul dia berusaha untuk menjaga agama Allah dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan pemahaman para sahabat, maka Anda akan langsung mendapatkan cap dengan sangat cepat, oh ini Anda pengikut Wahabi, Anda pengikut Wahabi. Anda kalau apabila mengingkari, Anda mengingkari orang-orang yang mereka berdoa kepada para wali yang ada di kuburan, mengingkari orang-orang yang mereka bertawasul kepada para wali, Anda akan segera mendapatkan cap Wahabi. Akan tapi orang-orang yang mereka datang kepada para wali dan kemudian meminta kepada para wali, maka mereka akan menganggap itu merupakan bentuk pengagungan mereka kepada para wali, karena para wali adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka telah terbalik, tauhid dianggap merupakan pelecehan kepada para wali dan syirik dianggap sebagai bentuk pengagungan kepada para wali dan penghormatan kepada para wali. Demikian pula akan bisa berubah sunnah menjadi bid'ah dan bid'ah menjadi sunnah. Sunnah menjadi bid'ah dan bid'ah menjadi sunnah. Di zaman kita ini ikhwan, minta maaf, apabila Anda sepanjang hidupnya itu masya Allah terkenal anak yang berbakti kepada orang tua, Anda cium tangan orang tua, Anda dengarkan perkataannya, Anda tidak pernah membantah, Anda selalu membuat ridha orang tua, Anda bantu dengan harta Anda, kemudian orang tua Anda meninggal, apalagi mewariskan harta yang banyak, kemudian Anda tidak melakukan ritual 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari, Anda akan dicap anak yang durhaka kepada orang tua, tidak tahu kebaikan orang tua. Tapi walaupun dia sepanjang hidupnya orang tua itu disusahkan dia, orang tua air matanya sampai kering menangis gara-gara kelakuannya, tapi begitu dia mati, kemudian dia di 3 hari ini, 7 hari ini, 100 hari ini, 1000 hari ini, sampai menghabiskan harta banyak, dianggap anak yang jempolan berbakti pada orang tua, anak yang betul-betul dia hatinya telah melunak dan telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah terjadi pemandangan yang terbalik, sehingga yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah. Demikian pula masalah akhlak. Anak-anak muda yang mereka rajin ke masjid, bawa Quran, kemudian dia pakai peci, dia pakai sarung, dia pakai komis, akan dibilang kampungan, kolot, ortodok, atau dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang menjadi ungkapan. Tapi kalau dia anak muda ini, anak yang mereka itu kumpulnya di kafe-kafe, kemudian dia tongkrongan, kemudian dia menghidupkan malam dengan mendem, dengan dia hura-hura, inilah anak muda yang sewajarnya dan anak muda yang menikmati masa mudanya. Masa mana anak muda yang memang total itulah pemuda di zaman modern. Ini sudah keterbalikan dalam memberikan makna kehidupan. Dan syaitan begitu membalik-balik kenyataan. Ikhwati billah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawahu. Yang kedua, hati seperti ini dia akan bertahkim kepada hawa nafsu. Baik adalah baik menurut hawa nafsu, jelek adalah jelek menurut hawa nafsu, marah karena hawa nafsu, mencintai karena hawa nafsu, sehingga sekembalinya semuanya kepada al-hawa, kepada hawa nafsu. Tidak ada lagi perhatian kembali kepada nas-nas Al-Quran maupun nas-nas sunnah Nabi SAW. Ikhwani fillah, maka demikian yang digambarkan Nabi SAW. Maka hendaknya kita mengkhawatirkan kalau hati kita, hati yang karena tidak mengenal nawaqidul Islam, kemudian kita terjerumus dalam perkara itu. Kita kemarin telah sampaikan, telah kita baca 10 poin yang beliau katakan, i'lam anna nawaqidul Islam ashra. Ketahuilah sungguhnya pembatal Islam itu 10. Dan sekali lagi, 10 ini bukanlah pembatasan, akan tapi 10 ini adalah pilihan beliau dari perkara yang sangat banyak tersebar di masyarakat dan yang dianggap sangat penting untuk kita ketahui. Karena sesungguhnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pembatal Islam itu sangat banyak. Ada yang sifatnya qauliyah, perkataan, yang sifatnya i'tiqadiyah, keyakinan, yang sifatnya fi'liyah, perbuatan, dan telah kita sampaikan sekilas. Kemudian kita diajak memahami yang 10. Yang pertama yang akan kita bahas, yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, pembatal yang paling besar di antara seluruh pembatal yang akan beliau bawakan, pembatal yang beliau letakkan pada nomor 1, karena ini memang perusak agama yang paling mendasar. Sebagaimana agama kita yang paling mendasar adalah tauhid, ikhwani fillah, tegaknya agama kita dengan tauhid, yang tidak ada keislaman tanpa tauhid. Baiklah, demikian juga pembatal agama, perusak agama yang pertama adalah lawan tauhid, yaitu asyirku billah, kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang merasa aman dari terjerumus dalam perbuatan syirik. Bahkan mereka katakan di zaman modern seperti kita seperti sekarang ini sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi orang terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Orang seperti ini imma orang yang bahlul, atau orang yang betul-betul super bodoh, atau orang yang mereka memang betul-betul hanya mengekor kepada hawa nafsunya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan contoh sosok yang paling ideal dalam kehidupan, yang dia ini dikatakan oleh Allah imamul muwahidin, imam. Dia adalah imam, orang yang menepati derajat agama yang sangat tinggi, pemimpin. Dan dia ini orang yang dikatakan Allah Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman. Dan orang ini telah diuji oleh Allah dengan ujian-ujian berat dan lulus. Ujian ketaatan, ujian gangguan orang kafir, bagaimana ketika dia akan dieksekusi oleh orang kafir, dilemparkan ke bara api yang sangat besar, dan dia memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan Allah sebaik-baik pelindung. Dia yang telah diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya dan dilaksanakan, sehingga berbagai ujian-ujian besar itu telah lulus. Siapa dia ikhwan? Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim pemilik iman yang seperti ini ikhwan, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekhawatiran jiwanya. Apa doanya? Waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah berhala. Jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah berhala. Ya Rob, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak sekali menyesatkan manusia. Inilah ungkapan doa Nabiullah Ibrahim yang menunjukkan kekhawatiran Nabiullah Ibrahim terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya Nabiullah Ibrahim mengkhawatirkan dirinya, sedangkan Nabiullah Ibrahim pemilik iman yang tangguh, yang teruji dan telah dipuji oleh Allah, kira-kira orang sekelas kita ini lebih layak untuk mengkhawatirkan diri atau merasa lebih aman? Bagaimana? Orang seperti kita lebih layak aman atau lebih layak lebih khawatir? Tentu lebih layak lebih khawatir. Kalau seandainya ibaratnya orang yang kaya raya, yang banyak harta, dia takut hidup sengsara, maka orang miskin tentu lebih mengkhawatirkan lagi. Aneh kalau seandainya ada orang yang miskin tidak lebih khawatir dibandingkan orang yang kaya. Sebagaimana orang yang imannya tinggi mereka mengkhawatirkan dirinya, tentu orang yang imannya lebih rendah jauh lebih layak untuk mengkhawatirkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Aisyah radhiyallahu anha yang mendengarkan doa Rasulullah ini, beliau kemudian bertanya, ya Rasulullah, takhafu ala nafsik, ya Rasulullah, Anda mengkhawatirkan diri Anda? Aisyah bertanya, ya Rasulullah, dengan doa itu apakah berarti Anda mengkhawatirkan diri Anda? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwani billah, ya Aisyah, apa yang membuat diriku aman? Wal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sedangkan hati itu berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Allah. Bagaimana seorang merasa aman? Yang Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati manusia. Dan berapa banyak orang yang mereka hatinya gampang sekali berubah. Dan hati ikhwani fillah, sumial qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu dikatakan hati karena gampangnya berbolak-balik. Gampangnya berbolak-balik. Sampai Nabi menggambarkan di zaman-zaman fitnah yang sangat dahsyat, ada orang yang mereka itu hatinya di pagi hari dalam keadaan mukmin, dia sore hari telah kafir. Sorenya dalam keadaan mukmin, paginya dia telah kafir. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ini disebabkan karena dahsyatnya fitnah yang ada. Ikhwan fillah, di antara fitnah yang sangat merusak adalah fitnah tusyirki. Fitnah yang berkaitan dengan kesyirikan, apalagi kita berada di zaman yang penuh dengan syubhat. Zaman yang penuh dengan pengaburan dan kekaburan. Banyak orang yang melontarkan berbagai macam syubhat sehingga orang yang tidak waspada benar-benar dia akan kabur dalam memandang perkara yang sangat besar ini. Oleh karena itulah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, beliau selain menerangkan tauhid dengan kitab tauhid yang dari bab awal sampai bab akhir, beliau berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat tauhid, Maka karena banyaknya syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para dajjal dan para duat al-abwabi jahanam, para da'i-da'i yang mengajak pintu-pintu jahanam, maka beliau menolong kaum muslimin dengan yaitu menulis kitab Kasbus Syubhat, menyingkap syubhat. Yang dimaksudkan menyingkap syubhat dalam perkara tauhid, insyaallah daurah kita nanti ada pelajaran, di antaranya pelajaran akidah ini al-usul ats-tsalatsah, dan juga ada pelajaran Kasbus Syubhat. Ini membahas kitab bagaimana para ulama kita menjelaskan tentang berbagai macam syubhat-syubhat dalam perkara tauhid, sehingga dengan itu diharapkan orang tidak tertipu dengan berbagai macam syubhat yang dilontarkan manusia yang akan mengaburkan tauhid seseorang. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Syekh menyebutkan yang pertama An-naqidul awal, pembatal yang pertama, asyirku fi ibadatillah, kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita menjadikan totalitas ibadah kita untuk Allah semata, yang disebut dengan istilah at-tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Kata Ibnu Abbas, wa makna ya'budun ay liyuwahidun. Ibadah ikhwani fillah, apa itu makna ibadah? Para ulama memberikan banyak definisi. Di antara akar ibadah penghambaan yang harus kita fahami ikhwan, makna ubudiyah atau makna ibadah adalah at-tadallul wal khudu al-ikhtiyari wa yataqarrabu ilaihi bima syara'ahu. At-tadallul wal khudu al-ikhtiyari wa yataqarrabu ilaihi bima syara'ahu, yang artinya ibadah itu adalah sikap menghinakan diri dan ketundukan secara ikhtiar, ketundukan yang muncul dari kesadarannya, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan syariat yang diajarkannya. Inilah ibadah. Sehingga di sini ada dua titik penting. Dalam hatinya ada rasa at-tadallul wal khudu, ada rasa menghinakan diri. Sehingga watak seorang hamba itu ikhwan adalah dia merasa betul-betul hina di hadapan Allah al-Ma'bud. Oleh karena itulah penyakit yang paling bertentangan dengan ubudiyah adalah al-kibr, adalah sombong. Karena sombong ini bukanlah watak seorang hamba. Al-kibr itu hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kibr itu hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan al-izzu izari wal kibriya'u ridai. Kemuliaan itu adalah milikku dan kebesaran itu adalah selendangku. Wa man yunasi'uni wahidan min huma, barang siapa dia mencabut salah satunya, azabtu, akan aku azab dia. Kebesaran hanya milik Allah dan segala kemuliaan keagungan hanya milik Allah, sehingga tidak layak seorang hamba dia merasa besar sehingga menimbulkan sikap sombong, dia merasa lebih dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga dia merendahkan yang lainnya. Oleh karena itulah Allah mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana kita seorang hamba, ikhwan. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai hamba, wahai para manusia, kalian semuanya ini adalah hamba-hamba yang fakir. Hamba-hamba yang fakir, yang totalitas bergantung mutlak kepada Allah. Sifat seorang hamba adalah mereka fakir, dia total bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan doa dan zikir yang beliau ajarkan kepada kita menjadi azkar sobah dan masa. Kira-kira zikir yang mana itu, ikhwan? Yang mengajarkan kita ini agar menyadari bahwa kita ini hamba yang total mutlak membutuhkan Allah, yang tidak boleh sekejap mata pun kita merasa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang mana kira-kira? Terus? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'li kullah wala taqilni ila nafsi tarfata ain. Apa artinya? Ya hayu ya qayyum, waidat yang hidup dan waidat yang menegakkan segala urusan, birahmatika astaghif, dengan rahmatmu aku beristighosah, minta agar dihilangkan berbagai macam kesulitan yang menimpa diriku. Aslihni sya'li, aslihli sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. Urusanku dengan diriku, urusanku dengan keluargaku, urusanku dengan masyarakatku, urusanku dengan tetanggaku, urusanku dengan kawanku, urusanku dengan pemimpinku, sehingga semua urusannya itu menjadi urusan yang baik, sehingga dia betul menjadi orang saleh. Aslihli sya'ni kullah wala taqilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan engkau sandarkan, jangan engkau serahkan urusan memperbaiki perkaraku ini kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Ini menunjukkan bagaimana Nabi kita mengajarkan, ikhwan, agar kita menyadari tentang kelemahan kita, bahwa kita tidak memiliki kemampuan apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat seorang hamba. Dia merasakan at-tadhallul. Dia merasa hina di hadapan Allah. Wal khudu'. Dan ciri khas hamba itu dia memiliki ketundukan yang mutlak. Dia memiliki ketundukan kepada Al-Ma'bud secara mutlak, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Al-Ma'bud maka dia akan tunduk dan patuh sepatuh-patuhnya. Oleh karena itulah telah kita sampaikan kemarin, ikhwan, kalau orang itu telah mengatakan dirinya mukmin, tidak pantas kalau sudah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya dia masih memiliki pilihan yang lainnya. Dan sifat seorang mukmin kalau Allah menyuruh kepada dia, sami'na wa ata'na. Karena inilah sifat seorang hamba yang akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fillah, predikat yang paling tinggi bagi seorang hamba ini adalah abdun. Ini predikat yang paling tinggi dari Allah kepada hambanya yang paling taat. Bagaimana Allah memanggil kepada Rasulnya SAW, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Seandainya kalian masih merasa ragu dengan Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Hamba kami. Makna kalimat hamba di sini adalah hamba al-ikhtiyari. di mana dia menjadi hamba yang paling tunduk dan paling patuh, sehingga memiliki ketakwaan yang paling tinggi terhadap al-ma'bud, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah predikat yang paling tinggi dan paling terhormat hamba yang nanti dia mendapatkan kedudukan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih sempurna penghambaannya kepada Allah dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yataqarrabu ilaihi bima syara'a, dan hamba ini dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulnya. Sehingga ikhwan fillah, di sini dikumpulkan dua hal, bagaimana kondisi jiwa dia dan bagaimana dia berhias dengan zahirnya, yaitu berjalan di atas syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ibadah yang diterangkan oleh para ulama. Orang yang mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah, asyirku fi ibadatillahi, yakni dia memberikan sifat penghambaannya tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama memberikan definisi syirik dengan ungkapan tasfiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Saya ulangi lagi, syirik itu apa? Tasfiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Ada yang hafal enggak? Tasfiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Ada yang hafal? Ada yang hafal, kawan? Antum? Tasfiyatu, coba antum ulangi baik kalimat. Tasfiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Tasfiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Tasfiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Antum jurusannya IPA atau IPS? Ini diantara yang diajarkan para ulama definisi tentang syirik. Apa maknanya ikhwan? Tasfiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Tasfiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Ini adalah definisi syirik, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apa itu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala? Yang menjadi kekhususan Allah itu ikhwan, satu, rububiyah, hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kekhususan Allah. Dua, uluhiyah, yakni berbagai macam bentuk ibadah yang hanya menjadi haknya Allah. Yang ketiga, asma dan sifat Allah atau sifatillah, yakni dalam perkara sifat-sifat Allah yang merupakan kekhususan Allah. Barang siapa yang dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan Allah ini, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. tentang hak-hak rububiyah Allah secara singkat telah kita terangkan insyaallah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah sang pencipta satu-satunya, Allah sang pemberi rezeki satu-satunya, Allah sang pengatur alam semesta satu-satunya, Allah zat yang menurunkan berbagai macam aturan dalam kehidupan satu-satunya. Barang siapa yang dia punya keyakinan selain Allah ada yang berbuat sebagaimana perbuatan Allah, ada yang memiliki kekuasaan mengatur alam jagat raya, memiliki ini kemampuan untuk mencipta sebagaimana ciptaan Allah, memiliki kemampuan untuk memberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki, maka dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah SWT. Dan ini terjatuh dalam syirik rububiyah. Yang kedua, hak Allah dalam perkara uluhiyah. Semua totalitas penghambaan itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Barang siapa memberikan satupun jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirik dalam perkara ibadah. Berdoa hanya haknya Allah, ubudiyah yang hanya menjadi haknya Allah. Allah doa wal khauf wa raja wal imnaba wa tawakkul dan seterusnya yang lainnya. Demikian pula dalam hal sifat-sifat Allah yang merupakan kesusahan Allah SWT. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Mudah-mudahan manfaat khotibillah. Dan ini pelajaran yang sangat penting untuk kita fahami. Dan seandainya kemudian sering berulang-ulang, mudah-mudahan tidak membosankan. Akan tapi itu dalam rangka kita supaya betul-betul tidak boleh ada kekaburan dalam perkara yang sangat mendasar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.